Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نويت تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: وعليك بالمبادرة إلى أداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة عند الاستطاعة. Dan atas kalian untuk segera melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah haji dan ibadah umrah. Dan itu jika ada kemampuan. Wa iyyaka wa ta'khira ba'da husuliha, dan hati-hati jangan mengakhirkan kewajiban haji dan umrah setelah ada kemampuan. Farubama ajasta aw mitta ba'da tamakkun fayastakir alwujub fi zimmatik wa tu'addu bihi muqassira. Dan bisa jadi suatu saat akan hilang kemampuan untuk haji, atau suatu saat kamu akan meninggal terlebih dahulu sebelum haji, padahal sudah ada kemampuan untuk melaksanakan haji. Maka kewajiban haji tersebut ditetapkan dalam tanggungannya, dan kalian di saat itu akan dianggap sebagai orang yang lalai. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man lam tahbishu hajatun zahirah au maradun habisun au sultanun jairun wa mata wa lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak terhalangi, tidak tertahan dengan hajat yang tampak atau sakit yang menahannya, atau tidak ditahan oleh seorang penguasa yang zalim, dan di saat itu dia mati dalam keadaan belum haji, maka matilah dia jika mau dalam keadaan Yahudi dan jika mau dalam keadaan Nasrani. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini momennya pas, karena di saat ini bulan haji. Dan di saat ini mereka ada di Padang Arafah. Oleh karena itu, pada momen ini, maka diingatkan, bagi siapa yang memiliki kemampuan, memiliki harta, uang, dan kesehatan yang bisa menyampaikan dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, maka segera, secepat mungkin untuk mendaftarkan. Daftar terlebih dahulu. Kalau dahulu tidak pakai daftar dulu, tinggal bayar, langsung daftar, langsung berangkat. Tapi sekarang peminat haji, karena terlalu banyak dan kuotanya pun juga tidak mencukupi mereka, maka harus antri-antri. Ada yang antri sampai 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun untuk antri itu. Jadi kalau memang tidak bisa secepat mungkin minimal daftar. Maka ketika seseorang sekarang memiliki kemampuan, ada harta cukup untuk mendaftarkan dirinya sendiri, walaupun tidak harus dengan orang tuanya, tidak harus dengan istrinya. Dia punya kemampuan hanya untuk melaksanakan haji satu orang untuk dirinya sendiri, segera untuk melaksanakan pendaftaran haji, sehingga dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang lalai. Karena kita tidak tahu, suatu saat kita mungkin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah, meninggal dunia. Atau suatu saat mungkin harta kita yang ada di tangan suatu saat akan hilang, akan binasa, akan habis, akan diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sebelumnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kemudian hartanya jadi bangkrut, hartanya jadi sedikit, dia menjadi orang miskin, padahal dia sudah ditetapkan atasnya kewajiban melaksanakan haji. Maka jika seperti itu keadaannya, maka dia dianggap sebagai orang yang lalai. Bahkan tadi dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jika dia mau meninggal dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Oleh karena itu sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai-sampai berkeinginan, berencana untuk mengambil dan meminta jizyah dari orang-orang muslimin yang belum melaksanakan haji, padahal mereka itu sudah punya kewajiban, sudah punya kemampuan untuk melaksanakan haji, tapi tidak melaksanakan haji. Berkeinginan untuk mengambil jizyah dari mereka, sebagaimana jizyah itu diminta, dituntut daripada orang-orang kafir. Jadi hampir seakan-akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyamakan mereka itu dengan orang-orang kafir berdasarkan sabda Nabi SAW. Orang yang lalai, padahal punya kemampuan, punya kesehatan, tapi dia tidak mendaftarkan dirinya, tidak berangkat haji, meninggal dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Pilih antara keduanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, memang dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, haji itu memang wajibnya ala tarahi. Haji itu wajibnya tidak harus langsung. Jadi artinya kalau punya kemampuan di tahun sekarang ini, harta ada, kemampuan yang dimaksud artinya harta ada, cukup untuk melaksanakan atau mendaftarkan haji, dan kesehatan juga ada, berarti dia mampu. Nah, termasuk rukun Islam yang 5 adalah al-hajj. Ini istata'a ilaihi sabila, jika mampu untuk pergi melaksanakan haji. Maka jika dia punya kemampuan dalam arti memiliki harta dan kesehatan, maka boleh dia mengundurkan kewajiban haji. Boleh diundur tahun depan, boleh 2 tahun lagi, boleh 3 tahun lagi. Mungkin dia tidak ada rencana tahun ini, tahun depan, tahun mungkin 2 tahun dan seterusnya. Itu diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dengan catatan niat di dalam hati, niat yang sungguh-sungguh itu benar-benar ada di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi misal saya sendiri punya kemampuan untuk berangkat haji, atau punya kemampuan untuk daftar haji, tapi tidak daftar, tidak berangkat. Saya tunda-tunda tahun depan atau 2 tahun lagi. Boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh. Yang penting dalam hati, niat. InsyaAllah tahun depan atau 2 tahun lagi, benar-benar akan melaksanakan haji, atau benar-benar akan mendaftarkan untuk berangkat haji. Niat yang sungguh-sungguh. Nah, ini tidak berdosa. Ini kadang-kadang banyak di antara mereka yang sudah punya harta yang cukup untuk mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan haji, untuk berangkat haji, tapi daftar pun tidak, dan kemauan yang kuat di dalam hati pun juga tidak. Ini yang dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah, dan ini yang dihukumi nanti kalau meninggalnya matinya mati fasik, sebagai orang yang fasik. Meninggal yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau mau mati dengan agama Yahudi atau mau mati dengan agama Nasrani, artinya mungkin dikumpulkan dengan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, walaupun dalam madhab Imam Syafi'i boleh diundur, tapi tetap lebih baik untuk mempercepat dan segera mungkin mendaftarkan dirinya untuk berangkat haji. Daftarkan secepat mungkin kalau memang ada kemampuan. Jangan diundur-undur, karena kita tidak tahu ajal kita itu sampai kapan berakhir. Nyawa kita sampai kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau harta kita tidak tahu sampai kapan harta kita ini ada. Harta berubah secepat kilat. Kadang seseorang hari ini kaya tapi esok hari sudah miskin, atau sebaliknya, hari ini miskin mungkin minggu depan sudah menjadi orang yang kaya. Itulah harta ya, yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, lebih baik sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mendaftarkan diri kita untuk melaksanakan haji, itu pun bagi yang mampu, dan jangan diundur. Kalau diundur dan diundur, meninggal, maka dia dianggap meninggalnya mati fasik. Mati fasik, bahkan hidupnya dia sebelum meninggal dihukumi sebagai orang yang fasik. Tahun terakhir haji dilaksanakan sampai meninggalnya dia, maka selama itu dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Misal ini. Ya, misal haji tahun ini, sekarang Zulhijjah. Ada seseorang bisa mendaftarkan dirinya, punya kemampuan untuk mendaftar berangkat haji, tapi tidak mau mendaftar. Kemudian nanti bulan Maulid meninggal orang ini. Maka semenjak haji bulan Zulqa'dah, ketika berangkatnya orang-orang melaksanakan haji, sampai bulan Maulid, di saat dia meninggal dunia ini, maka di saat itu dihukumi dia sebagai orang yang fasik. Kalau dihukumi sebagai orang yang fasik, artinya orang yang fasik termasuk diantaranya tidak diterima kesaksiannya. Kalau dia jadi saksi dalam pernikahan, berarti kesaksiannya dalam pernikahan tersebut tidak sah. Kalau tidak sah, ya nikahnya juga dihukumi tidak sah. Oleh karena itu, sampai-sampai ulama menganjurkan, kalau menjadikan orang sebagai saksi dalam pernikahan, pilih seseorang yang sudah melaksanakan kewajiban haji. Jangan pilih orang yang belum melaksanakan kewajiban haji, khususnya bagi yang mereka sudah memiliki kemampuan tapi belum juga mendaftar. Dikhawatirkan nantinya meninggal belum sempat haji, maka di saat itu dia sudah dihukumi sebagai orang yang fasik, dan kesaksian orang yang fasik tidak sah menurut agama. Ya, ini yang dianjurkan, yang diwanti-wanti oleh beliau Imamul Haddad. Oleh karena itu, dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun juga dikatakan oleh beliau bahwasanya boleh mengundurkan kewajiban ibadah haji dan umrah itu, ya, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun boleh, tapi selama tidak khawatir akan kesehatannya, tidak khawatir akan nyawanya, tidak khawatir akan habisnya hartanya. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, anak ini takut. Kalau anak tunda-tunda, mungkin anak takut kayaknya tahun depan anak bisa jadi anak sudah tidak sehat lagi. Kalau khawatir seperti itu, maka sudah tidak boleh lagi dia menunda-nunda. Atau khawatir akan nyawanya, anak takut tahun depan kayaknya anak bisa jadi meninggal dunia, anak sudah sakit-sakitan sekarang ini. Anak takut tahun depan anak sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Maka saat ini dia diwajibkan segera untuk haji. Atau kalau dia sekarang belum mendaftar, segera untuk mendaftar. Kalau tidak, dia dianggap berdosa. Walaupun dikatakan boleh diundur, selama tidak ada kekhawatiran kalau dia nantinya akan hilang kesehatannya, apalagi akan hilang nyawanya di tahun setelahnya. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab yang lain, termasuk mazhabnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan kapan seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, maka di saat itu dia diharuskan untuk berangkat haji dan tidak boleh lagi ditunda-tunda. Tadi dikatakan boleh ditunda, itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain, termasuk mazhabnya Imam Malik bin Anas, sahib Darul Hijrah, seseorang yang sudah memiliki kemampuan di tahun tertentu, maka tidak boleh tunda-tunda, diakhirkan sampai tahun berikutnya, apalagi tahun berikutnya lagi, itu tidak boleh dan hukumnya haram dan dosa. Oleh karena itu, untuk keluar daripada khilaf ulama, untuk lebih cepat melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna rukun Islam yang lima yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap seorang muslim agar sempurna menjalani rukun Islam yang lima, segera untuk melaksanakan ibadah haji jika sudah ada kemampuan, jika sudah ada kemampuan. Dan apa hukum melaksanakan ibadah haji dan umrah? Kalau ibadah haji sudah jelas-jelas, ibadah haji wajib bagi yang mampu, karena itu termasuk rukun Islam. Tapi ketahuilah bahwasanya selain ibadah haji, termasuk kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah umrah. Jadi seseorang tidak bisa melaksanakan haji, tapi dia bisa melaksanakan umrah, maka dia wajib untuk melaksanakan umrah. Haji wajib, umrah pun juga wajib. Ini mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik, begitu juga mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau mereka berdua memiliki pendapat bahwasanya umrah itu hanya sunnah tapi tidak wajib. Jadi seseorang yang punya kemampuan untuk umrah tapi tidak umrah, tetap hukumnya tidak dosa menurut dua mazhab, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Imam Syafi'i, haji wajib, umrah pun juga hukumnya wajib. Tidak bisa haji tapi bisa umrah, maka dia wajib untuk melaksanakan umrah. Ya, ini yang dikatakan oleh mereka. Oleh karena itu, dikatakan oleh ulama bahwasanya haji ini memiliki hukum-hukum tertentu. Haji bisa menjadi wajib, tapi juga bisa haji itu menjadi fardhu kifayah. Bisa juga haji itu menjadi sunnah. Bahkan bisa juga haji itu menjadi makruh. Bahkan juga bisa haji itu menjadi hukumnya haram. Haji menjadi wajib fardhu ain atas setiap seseorang yang memiliki kemampuan, dalam kurung memiliki harta dan kesehatan. Siapapun yang memiliki kemampuan, harta ada, kesehatan ada, berarti fardu ain. Itu adalah fardu ain. Artinya masing-masing yang memiliki kemampuan harus haji. Kedua, bisa jadi fardu kifayah. Haji menjadi fardu kifayah setiap tahunnya bagi orang yang mampu. Jadi setiap tahun itu harus ada yang haji. Tidak boleh tidak ada yang haji. Kalau suatu tahun, misalnya suatu tahun ini tidak ada yang haji, yang tawaf sepi, di Arafah yang wukuf sepi, tidak ada, berarti semuanya berdosa. Yang punya kemampuan di tahun itu semuanya berdosa. Walaupun sudah haji, walaupun sudah haji. Karena haji yang pertama itu fardu ain, tapi haji yang kedua, ketiga selanjutnya itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apa? Artinya kalau ada mereka yang sudah melaksanakan haji, berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau semuanya tidak ada yang haji, maka semuanya orang yang mampu di saat itu, mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban ibadah haji walaupun mereka sudah haji. Jadi fardu kifayah itu bagi yang mampu, yang punya harta dan kesehatan tapi sudah pernah haji, itu fardu kifayah. Jadi anak al-fakir sudah pernah haji. Sudah pernah haji. Tapi anak punya kemampuan, anak sehat, anak punya uang banyak, anak punya harta cukup untuk haji lagi bisa. Tapi tidak mau haji. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah ada yang haji. Andai kata tidak ada yang haji, walaupun anak sudah pernah haji, anak harus haji. Kalau tidak, maka hukumnya dosa itu fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Ada jenazah di masjid. Apa hukumnya sholat jenazah? Fardu kifayah. Terus yang di rumah yang tidak ikut sholat jenazah, tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah. Tapi kalau ada jenazah dibawa ke masjid, tidak ada orang yang nyolati, sepi masjidnya, semuanya orang berdosa ketika itu. Nah, itu fardu kifayah. Begitu juga haji bisa berubah hukumnya menjadi sunnah. Haji sunnah ini bagi anak yang belum baligh, belum umur 14, masih umur 10 tahun, dibawa haji oleh orang tuanya. Apa hukumnya? Maka hukumnya sunnah. Bagi dia yang belum baligh, hukumnya sunnah. Dan tidak menggugurkan kewajiban. Artinya kalau dia di waktu belum baligh, di saat belum baligh dia haji bersama orang tuanya, maka tetap nantinya ketika sudah baligh dia tetap harus melaksanakan haji lagi. Karena haji yang pertama itu hanya ibadah sunnah. Ini haji yang sunnah adalah hajinya orang yang belum baligh, anak-anak yang belum baligh. Haji juga bisa menjadi haram. Bisa haram. Jadi yang haji jadi haram nantinya. Siapa yang dihukumi hajinya haram? Yang hajinya haram itu yang tahaddaq ad-darar, yang pasti akan mendapatkan madarat dan bahaya kalau haji. Seperti yang sudah sakit berat, sakit parah, kalau dia haji pasti sudah akan mati nanti. Karena sudah tidak mampu badannya. Ya, jalan aja tidak bisa digotong kemana-mana. Nah ini tidak usah memaksa. Inna din yusur, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Ya, permudahlah, jangan dipersulit. Bu'istu bil hanifiyati samha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini diutus membawa agama yang mudah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kewajiban kepada hambanya yang tidak bisa dipikulnya, tidak bisa dilakukannya. Jadi ketika di saat sakit keras tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji, ya, kecuali dengan adanya bahaya, dokter memastikan ente tidak bisa naik pesawat, ente tidak bisa dengan keadaan seperti ini, maka bagi dia hukumnya haram. Terus apa berarti dia tidak melaksanakan haji seumur hidupnya, nunggu matinya aja? Tidak. Dia tidak diwajibkan, bahkan haram melaksanakan haji dengan sendirinya, tapi tetap dia diharuskan untuk menyewa orang lain untuk melaksanakan haji sebagai ganti daripada dirinya, atau sebagaimana yang kita kenal sekarang dengan haji apa? Dengan haji badal. Ya, haji badal ini bagi orang yang sakit keras tidak bisa berangkat sendiri, maka dia diwajibkan menyewa orang lain untuk melaksanakan haji. Dibayar, kasih sekian ribu real, ya, sekian dolar atau berapa, 10 juta biasanya atau 7 juta. Kasih, cari yang amanat, tapi jangan hanya diambil uangnya tapi tidak dihajikan artinya. Oleh karena itu, ya, banyak oknum-oknum di situ yang mengambil kesempatan seperti ini. Ya sudah, ana hajikan, mana uangnya, tapi tidak dihajikan. Apalagi ya memang yang melaksanakan haji badal itu hanya boleh untuk satu orang. Nah ini kadang-kadang semuanya diterima. Ya sudah, nanti orang tuanya ana hajikan, nanti ketemu orang ana hajikan. Satu kali satu tahun haji untuk 10 orang. Ini tidak boleh, satu orang hanya boleh melaksanakan satu kali haji. Nah, hati-hati dengan hukum seperti ini. Oleh karena itu cari amanat. Nah, begitu juga diwajibkan untuk melaksanakan haji bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia tapi belum sempat haji. Padahal orang tuanya ini mampu di waktu hidupnya untuk melaksanakan haji. Padahal di waktu hidupnya orang tua mampu untuk haji tapi tidak sempat haji. Kedahuluan mati tadi itu. Atau mungkin tidak sempat-sempat berangkat. Orang tua tidak haji padahal mampu. Ini anaknya, ahli warisnya wajib melaksanakan haji untuk orang tuanya. Ima anaknya sendiri berangkat. Tapi kalau sudah haji ya. Jadi disyaratkan, dan itu poin yang penting, masalah yang penting, yang menghajikan orang lain harus orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Jadi kalau belum pernah haji untuk dirinya sendiri, bagaimana dia menghajikan orang lain? Dirinya sendiri saja belum haji. Nah, jadi kalau ada anaknya yang sudah pernah haji, mau haji lagi dengan niat menghajikan orang tuanya, maka itu boleh. Dan itu wajib, bahkan kalau orang tuanya mampu di masa hidupnya, wajib. Bahkan warisan yang ditinggalkan itu harus disisihkan. Disisihkan untuk menyewa orang lain menghajikan orang yang meninggal itu. Jadi meninggal, padahal belum pernah haji, padahal uangnya banyak, jangan langsung dibagi-bagi kepada ahli waris. Terlebih dahulu dibayarkan hutangnya. Termasuk hutang adalah hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Zakat. Hutang kepada Allah, haji. Disisihkan untuk zakatnya, mungkin belum diberikan zakatnya. Disisihkan untuk hajinya, mungkin belum melaksanakan, kalau ini jelas belum melaksanakan haji, padahal uangnya banyak. Maka disisihkan untuk menyewa orang lain menghajikannya. Nah ini hukumnya wajib untuk melaksanakan seperti itu. Ini haji badal. Nah, jadi termasuk yang sakit keras, yang sudah mungkin sudah umurnya tua, yang sudah tidak mungkin berangkat haji, karena haji ini kan tidak mudah. Perjalanan, apalagi zaman dahulu naik laut 1 bulan baru sampai kalau naik laut. Kapal laut 1 bulan. Sekarang alhamdulillah ada pesawat. Pesawat dengan cepat, masya Allah. Tapi itu pun 10 jam. Kalau tidak transit itu 10 jam langsung. Belum lagi kalau transit 10 jam di atas kursi yang tidak lebar, tidak luas. Ya tentunya kalau bagi orang yang lemah, bagi orang yang tua berat. Belum lagi nanti di waktu sampai di Mekah. Banyak pekerjaan haji yang berat. Ya, daripada wukuf di Arafah, jalan dari Mekah ke Arafah dengan zahmat, dengan ya dengan ramainya orang-orang, dengan desakan dengan orang lain. Begitu juga di dari Arafah ke Muzdalifah butuh tenaga, butuh ekstra tenaga. Dari Muzdalifah nanti sampai Mina itu dari subuh sampai malam terus tidak selesai. Pagi bahkan sampai subuh harinya melempar Jumratul Aqabah. Makanya banyak kasus, banyak yang terjadi meninggal dunia karena desakan. Selain karena desakan, karena mereka keadaannya lemah, sudah capek, sudah kondisi, sudah tidak fit lagi. Ya, oleh karena itu, bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Butuh, ya, butuh tenaga yang tentunya tenaga yang kuat, butuh juga umur yang... Jangan kalau nunggu tua baru haji. Makanya Indonesia ini kadang-kadang nunggu tua dulu baru haji. Akhirnya waktu berangkat haji sudah meninggal dunia. Tidak balik lagi ke tanah air. Ya, ini muskilah. Jadi masih muda ketika punya kemampuan haji. Tidak usah diundur-undur. Jangan nunggu sampai tua. Akhirnya tidak balik lagi ke rumah ketika haji. Banyak yang meninggal daripada jemaah haji Indonesia. Ya, karena tua-tua. Nah, jadi dia... oleh karena itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang mempunyai pendapat bahwasanya zakat itu lebih afdal daripada haji. Zakat. Ibadah zakat lebih afdal daripada haji. Tapi ketika beliau ini haji. Beliau haji berjalan dari Mekah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke dari Mekah ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina. Di Mina pekerjaannya banyak. Ya, kewajibannya banyak. Dari Mina nanti ke Mekah lagi. Tawaf lagi panjang. Ya. Ketika sudah tahu bagaimana beratnya menjalani ibadah haji, Imam Abu Hanifah merubah pendapatnya dan mengatakan bahwasanya yang afdal bukan lagi zakat, tapi yang afdal adalah ibadah haji. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i tetap yang paling afdal ibadah adalah sholat, baru kemudian haji. Ya, mazhab Imam Syafi'i tetap yang paling afdal adalah sholat. Ya, jadi kita bicara tentang hukum orang yang dalam keadaan sakit keras untuk memaksa, jangan. Kalau sudah pasti dia akan mendapatkan madarat, akan beresiko, kalau pasti maka hukumnya haji. Bagaimana kalau hukumnya tidak pasti tapi ada kemungkinan? Kalau berangkat ada resiko tapi kemungkinan belum pasti, maka dimakruhkan oleh ulama. Makanya itu termasuk haji yang makruh. Termasuk juga haji yang makruh. Nah, termasuk haji yang makruh adalah haji yang hasil daripada minta-minta. Minta sana, minta sini, hasilnya dibuat untuk haji. Ngemis sana, ngemis sini, hasilnya dibuat haji. Ini termasuk hukumnya makruh. Artinya lebih baik jangan dilakukan. Kalau tidak mampu, tidak usah minta-minta. Allah tidak mewajibkan ibadah haji ini kecuali hanya kepada yang mampu. Beda dengan sholat, semuanya wajib. Puasa, semuanya wajib yang mampu. Tapi ibadah haji yang tidak punya kemampuan dalam hartanya, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan juga haji bisa menjadi haram kalau menggunakan uang yang haram. Hasil korupsi, hasil daripada mengambil uang orang lain, mencuri, mengambil hak orang lain, bisnis dengan bisnis yang tidak syar'i, yang tidak disahkan dalam agama, untungnya dibuat haji. Ini hajinya haram. Walaupun ulama Syafi'iyah itu mengatakan hajinya sah, tapi hukumnya haram. Sah tapi haram. Sama dengan seseorang sholat pakai pakaian, pakaiannya ini pakaian haram. Sholatnya sah, tapi sholatnya haram. Kalau sudah sholatnya haram diterima, ya tidak diterima. Malah dapat dosa dari Allah. Malah dapat azab dari Allah. Jadi haji pakai uang haram, bukan dapat pahala dari Allah, tapi dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang haji pakai uang yang haram, itu hajinya dianggap tidak sah. Bukan sah tapi haram, tapi dosa tapi tidak sah. Ya, mazhab Syafi'i sah tapi haram, dapat dosa, bukan dapat maghfirah. Kita tahu fadilah daripada ibadah haji. Ya, termasuk fadilah daripada ibadah haji yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah affaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Umrah dengan umrah itu menghapus dosa di antara keduanya. Kita umroh tahun kemarin, kita umroh lagi tahun sekarang. Dosa tahun kemarin sampai tahun sekarang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah umrah, keutamaan umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Sedangkan haji yang diterima, haji yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada baginya balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Artinya pasti akan masuk surga. Haji yang diterima, tapi ini muskilah ini. Haji yang diterima ini tidak semuanya kadang diterima hajinya. Ya. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu mengatakan, haji yang diterima itu sesuatu yang tidak diketahui kecuali Allah. Hajinya mereka diterima atau tidak, haji saya diterima atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Hasan Basri hanya memberi tanda. Memberi tanda kalau hajinya diterima atau tidak, yaitu an yarji'a zahidan fid dunya rahiban fil akhirah. Kalau dia pulang dari haji zuhud daripada dunia dan cinta kepada akhirat, berubah keadaannya. Yang dahulu sebelum haji suka maksiat kepada Allah, setelah haji taubat. Yang sebelum haji dia sering meninggalkan sholat, setelah haji dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Yang sebelum haji jarang sholat sunnah, setelah haji dia sering mengamalkan sholat sunnah. Lebih baik keadaannya, itu tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti yang mengetahui haji diterima atau tidak diterima hanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, semoga semua yang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji mereka diterima sebagai pahala yang besar, dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita juga semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Haji yang diterima, haji yang baik. Haji yang baik, ya. Tidak mudah haji yang baik ini, ya tentunya harus melaksanakan semua rukun-rukunnya. Harus melaksanakan sunnah-sunnahnya bahkan. Itu baru haji yang baik. Oleh karena itu suatu waktu ada seseorang yang soleh. Seseorang yang soleh ini berangkat melaksanakan ibadah haji. Ketika di Arafah, beliau ini orang soleh yang melaksanakan haji, itu mimpi. Mimpi ada dua malaikat turun dari langit. Kemudian sesampainya turun di bumi, dua malaikat ini ngobrol. Ya, yang satu mengatakan kepada yang lain, wahai fulan, tahukah kalian berapa orang yang tahun ini haji? Ini di Arafah mimpi. Maka si malaikat yang lain mengatakan, tidak, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka kemudian malaikat itu mengatakan bahwasanya yang haji tahun ini adalah 600.000. 600.000 orang. Itu zaman berapa tahun yang lalu, sekarang sudah jutaan yang haji. Kemudian ditanya lagi, tahukah kamu dari 600.000 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berapa orang yang diterima hajinya? Yang diterima hajinya maka hanya 6 orang aja. Hanya 6 orang. Bangun dari tidurnya si orang soleh ini langsung menangis sedih. Kenapa? Dari sekian banyak yang haji 600.000 yang diterima hanya 6 orang. Artinya apa? Dia pesimis hajinya diterima oleh Allah. Kalau hanya 6 orang, ya paling 6 orang ini orang yang sudah masya Allah yang diterima hajinya. Paling sudah yang giat ibadahnya, yang giat mengamalkan sunnah, serta adabnya, yang khusyuk selalu takut kepada Allah, pastinya hartanya halal. Pasti itu. Hanya 6 orang. Dia susah di Arafah itu. Dari Arafah berjalan menuju Muzdalifah. Ketika di Muzdalifah, tertidur di situ karena capek. Tertidur di situ, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dua malaikat turun dari langit, ngobrol lagi. Kemudian di akhir obrolan, di situ seperti yang kemarin ditanya, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya 6 orang dari 600.000. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada 6 orang ini agar 100.000 daripada orang lain diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu orang bisa memberikan syafaat kepada 100.000. Karena 6 orang yang diterima bisa memberikan 600.000 syafaat kepada orang lain yang tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk daripada keistimewaan haji ini adalah menghapus dosa seumur hidupnya. Bukan hanya dosa kecil, bahkan juga dosa besar pun diampuni oleh Allah SWT. Ini lumayan. Ini adalah fadilah yang besar, keutamaan yang istimewa bagi orang yang bisa berangkat melaksanakan haji. Pulang dari haji, seluruh dosanya yang kecil ataupun yang besar dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya yang haji, Allah maghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Bukan hanya yang haji yang didoakan oleh orang yang haji untuk diampuni dosanya, yang didoakan insyaallah juga akan diampuni doa dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada yang datang dari haji, secepat mungkin kita ziarah minta doa kepada orang yang datang daripada haji untuk mengampuni, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena bukan hanya orang yang haji yang dimintakan ampunan oleh orang yang haji, juga diampuni dosanya oleh Allah. Ada yang mengatakan setelah pulang, setelah sampai di rumah tapi belum berjalan, belum berlalu 40 hari. Ada yang belum berlalu sekian bulan. Ada yang mengatakan bahkan kalau itu berlakunya sebelum masuk rumahnya. Tapi ada yang mengatakan sampai 40 hari setelah masuk rumahnya. Setelah itu, ya, sudah tidak berlaku lagi doanya orang yang haji. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk bisa mengamalkan ibadah haji, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berziarah ke Baitul Haram, bisa melaksanakan haji dan umrah dalam keadaan sehat wal afiat, dan diterima haji kita, umrah kita, dan segala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rezeki kita, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Ala hadinia kunya salih jami'a syamilah li khairi dunia wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.